بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخواني في الله أعزني الله وإياكم كتاب ماسيح باب الأمر بالمحافظة على السنة وأدابها Berkata Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab al-amr bil muhafazah ala sunnati wal adabiha. Yang lalu kita telah membaca beberapa ayat, maka sekarang ada beberapa ayat pula yang tersisa. Di antaranya beliau berkata, qala Allah taala man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Allah bersabda dalam surat Nisa ayat ke-80, barang siapa yang mentaati rasul, maka artinya dia telah taat kepada Allah. Dalam firman-Nya di surat yang lain, surat Asy-Syura, Allah pun berkata, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul memberi jalan ila siratal mustaqim, kepada jalan al-mustaqim. Dan juga berkata, berfirman Allah Ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi dari perintahnya, perintah Rasul, mereka hendaknya hati-hati akan menimpa mereka fitnah atau akan menimpa mereka azab yang pedih. Di dalam ayat yang lainnya pula, dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ فِي آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Hendaknya kalian, para istri-istri Nabi, ingat apa yang telah dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Hikmah artinya adalah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Inilah ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam perkara perintah untuk menjaga sunnah dan adabnya. Ayat-ayat yang tadi disebutkan adalah perintah menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Ketika kalian taat kepada Rasul, maka sama, kalian sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan pula dalam ayat yang tadi kita baca, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Bahwa Rasul alaihi salatu wasalam, ajakan yang diseru olehnya adalah ajakan kepada siratal mustaqim. Bukan sirat yang lainnya, tapi sirat al-mustaqim, yaitu sirat ilallah. Barang siapa yang menyelisih Rasul atau perintah-perintah Rasul, maka Allah SWT peringatkan dengan keras. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُنَا عَنْ أَمْرِهِ أَنْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Atas mereka yang menyelisih Rasul, Allah akan timpakan kepada mereka fitnah dan juga azab yang keras. Ayat yang terakhir menunjukkan bahwa Allah pun menyebutkan tentang sunnah untuk diingat, untuk dipelajari apa yang telah diberikan oleh Rasul kepada para istri-istrinya di rumah mereka, yaitu min ayatihi wal hikmah. Hikmah dimaksud adalah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Mari kita lihat syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Thumma nakala al-mu'alif rahimahullah ta'ala fi siyaq al-ayat fi bab al-amr bi muhafadha ala sunnah wa adabiha qawlu ta'ala man yuti'ir rasula faqad ata'allah. Mu'alif Imam Nawawi telah menukil ayat Allah di ayat yang pertama, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Man yuti'ir rasul yaitu Muhammad SAW, faqad ata Allah. Allah sebutkan barang siapa yang taat kepada Rasul, yaitu Muhammad SAW, maka dia sama atau sedang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu beliau rahimahu ta'ala, Syekh Utsaimin, menerangkan tentang taat. Apa itu taat? At-ta'atu muwafaqatul amr. Sesuai dengan perintah, Anda jalankan perintah itu, maka itulah ketaatan. Sawan kana dzalika fi fil ma'mur aw tarakal mahdzur. Baik Anda sedang menjalankan perintah yang di sana Allah perintahkan atau meninggalkan larangan. Maka menjalankan perintah atau meninggalkan larangan itu adalah ketaatan. Fa idza qila ta'at wal ma'siyah fa ta'at li fil ma'mur wal ma'siyah li fil mahdzur. Kadangkala kalimat ta'at disandingkan dengan maksiat, maka kalimat ta'at maknanya adalah khusus perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ketaatan. Sedangkan maksiat untuk perbuatan yang kita diperingatkan untuk tidak melakukannya. Adanya peringatan-peringatan, ancaman untuk tidak melakukannya, maka itu adalah maksiat. Barang siapa melakukannya, maka itu adalah maksiat. Amma idza qila ta'a ala sabil itlaq. Adapun kalau kalimat ta'at disebut secara mutlak sendirian, tanpa ada kalimat maksiat, fa'innaha tashmil al-awamir an-nawahi. Fa'innaha tashmil al-awamir wan-nawahi. Maka kalimat ta'at itu meliputi perintah-perintah dan juga larang-larangannya. Kalau Anda menjalankan perintah-perintah Allah, maka Anda dalam keadaan taat. Anda meninggalkan larangan Allah, maka itu juga ketaatan. Yakni anna imtithal al-awamir ta'ah wa ijtinab an-nawahi ta'ah. Menjalankan perintah adalah ketaatan, menjauhi larangan atau meninggalkan larangan itu juga ketaatan. Falladhi yuti' Nabi sallallahu fi amrihi wa nahyihi ai idza amara imtathala wa idza nahahu ijtanaba fa inna yakunu muti'an lillahi azza wa jal. Wa hadza mantuq al-ayah. Dalam ayat man yuti'ir rasul faqad ata Allah, artinya barang siapa yang taat kepada Nabi, yaitu menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya. Ketika Rasul memerintahkan suatu perintah, dijalankan perintahnya. Ketika ada larangan dari Rasul, maka dijauhi larang-larangannya. Fa'innahu yakunu muti'an lillah. Maka ketika Anda taat kepada Rasul, maka Anda sedang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu yang terdapat di dalam ayat. Lafaz ayat menunjukkan demikian, Anda taat kepada Rasul, berarti Anda taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini pula bisa dipahami mafhumuha anna man ya'sir rasul faqad asa Allah. Bisa dipahami pula siapa-siapa yang bermaksiat kepada Rasul juga bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam ayat tidak ada kalimat maksiat itu, tapi maknanya tertera di sana. Lazimul kaun atau dalil iltizam mengatakan anna man ya'sil rasul faqad asa Allah. Barang siapa bermaksiat kepada Rasul, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fafi hadhil ayat dalilun ala anna ma thabata fi sunnah fa'inau kalladhi thabata fil Qur'an. Ayat ini menunjukkan bahwa apa-apa yang sabit di dalam sunnah, kalau Anda dapatkan sunnah itu sunnah yang sahihah, yang betul-betul sunnah, sanadnya nyambung dan benar, maka itu sabat fi sunnah. Betul-betul ucapan itu adalah ucapan Rasul. Fa'inau kalladhi sabata fil Qur'an. Maka itu sama seperti yang ada dalam Al-Quran hukumnya. Keyakinan kita kepada sunnah yang sahihah sederajat dengan keyakinan kita kepada Al-Quran. Apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Ay'anau man syari'ahullah. Ay'anahu min syari'atullah. Yani kita harus yakin yang disyariatkan oleh sunnah juga itu maknanya telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib tamassuk bihi, dan wajib untuk kita berpegang teguh dengannya. Wala yajuz li ahad an yufarriq bainal kitab was sunnah. Tidak boleh di antara kita ada yang membedakan, oh ini sunnah bukan dari Al-Qur'an, ini Al-Qur'an kita ambil, sunnah kita nomor dua kan. Tidak demikian. Syariat yang ada di dalam sunnah itu juga syariat dari Allah. Kita tidak boleh membedakan antara syariat yang dalam sunnah dan di dalam Alkitab. Walaqad akhbara Nabi alaihi salatu wasalam muhadharan haina maqala la ulfiyan ahadukum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min indi fayaqulu la nadri ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Kata Rasul, tidaklah seseorang didapati dalam keadaan muttaqin bersandar di sofa-sofa mereka, lalu datang perintah dariku, mereka mengatakan la nadri, saya tidak tahu tentang syariat itu. Ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu, apa-apa yang ada di Al-Quran aku ikuti dia. Artinya orang ini ketika dihadapkan kepadanya perintah dari Rasul, mereka menolak. Mereka katakan, tidak ada dalam Quran. Saya tidak tahu ada itu ada dalam Al-Quran. Kalau ada dalam Al-Quran, saya jalani itu. Ya'ni innahu yuhadzir man annahu min aman annahu robama ya'ti zaman ala nas yaqul lanattabi illa ma fil Quran. Ini adalah peringatan dari Rasul bahwa akan datang satu zaman orang-orang mengatakan aku tidak mengikuti kecuali apa yang ada di Al-Quran saja. Amma ma fi sunnah fala na'khudhu bihi. Adapun di sunnah, aku tidak akan mengambilnya. Aku cukupkan untukku Quran. Wa hadha amrun qad waqa bil fi'l. Yang seperti ini hari-hari ini kita melihat ada di masyarakat kita. Mereka mengatakan dirinya Quraniyun. Mereka mengatakan dirinya adalah Quraniyun. Orang-orang yang cinta pada Quran, orang yang perhatian pada Quran, padahal sesungguhnya sama sekali mereka bukan Quraniyun. Fawajada minal mala' mulahidah man yakul la nuqbal as-sunnah, la nuqbal illa al-Quran. Ada di antara orang-orang mulhid mengatakan dirinya, kami tidak menerima sunnah, kami hanya menerima Al-Quran saja yang lebih dikenal di tempat kita ini ingkaru sunnah. Mereka menolak sunnah. Mereka mengatakan sunnah itu ucapan manusia, sementara Al-Quran ucapan Allah. Maka kita cukupkan ucapan Allah saja, tidak butuh ucapan manusia. Wa haqiqa annahum kadzibah. Mereka adalah pendusta ketika mereka mengatakan la naqbal illa al-Qur'an. Ucapan mereka kita tidak menerima kecuali dari Quran saja, mereka dusta. Fa innahum lam yaqbalu la sunnah wala Qur'an. Mereka tidak menerima Quran, tidak pula menerima sunnah. Hakikatnya itu wal haqiqatan li anna al-Qur'an yadullu ala wujub ittiba' sunnah. Kenapa dikatakan mereka pendusta? Dusta dengan ucapannya bahwa mereka katakan cukup Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an kita melihat bahwa Al-Qur'an telah memerintahkan kepada kita untuk kita mengikuti as-sunnah. Terbukti tadi kita telah baca man yuti'ir rasul faqad ata Allah, barang siapa mengikuti rasul artinya sunnahnya maka telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma jaa fi sunnah kalladzi jaa fil Qur'an, sesungguhnya yang datang yang ada pada Al-Qur'an persis sama kita mensikapinya seperti apa yang di Al-Quran. Lakinnahum yamuhuna alal amah wa yakulun inna sunnah madamat laisat Qur'anan yutla wa yitawatir bainal muslimin fa innama fiha qabil syak qabil nisyan wa qabil wahm wa ma asybah dhalik. Sunnah, apapun, maka bukanlah Quran. Dia yang dibaca di kalangan muslimin secara mutawatir sampai memasyarakat. Maka karena itu dibaca oleh masyarakat, qabil syak, bisa jadi jatuh pada satu yang syak. Qabil nisyan, bisa jadi orangnya itu yang menukilkan pernah lupa, dia lupa. Wa qabil waham, bisa jadi yang namanya nukilan itu salah paham. Wa ma asbah dzalik, intinya mereka menolak tentang sunnah. Inilah orang-orang yang ingkar kepada sunnah. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah, mengabarkan kepada kita tentang siapa-siapa yang taat kepada rasul, artinya dia sedang taat kepada Allah. Yang makna terkandung di dalamnya, wa man ya'asir rasul faqad asa Allah, barang siapa bermaksiat kepada rasul, dia pun sedang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terbantahkanlah mereka yang mengatakan mencukupkan diri kepada Al-Quran saja. Thumma dzakara mu'alif qaul ta'ala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Di dalam ayat yang berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan pada orang-orang yang menyelisihi sunnah, pada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka-mereka yang menyelisihi perintah atau apa ucapan Rasul, maka Allah akan timpakan kepada mereka antusibahum fitnah, ujian, musibah, au yusibahum azabun alim, atau kelak di yaumul kiamah mereka akan menerima azab yang pedih sekali. Kata Syekh, hadza tahdzir min Allah azza wa jalla lil ladzina yukhalifuna an amri rasul. Ayat ini adalah peringatan dari Allah atas orang-orang yang menyelisihi perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni yarabuna an amrihi wa yukhalifunahu. Yani orang-orang yang enggan dan bahkan menyelisihi perintah Rasul. Walihada lam yakul yukhalifuna amrih, wa innama qala yukhalifuna an amrihi. Ay yarghibuna anhu wa yukhalifuna an. Makna yukhalifuna an amrih, yakni mereka enggan dan menyelisihinya. Di sini Allah memperingatkan, hadharahum min an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Allah memberikan peringatan keras pada mereka menyelisihi perintah Rasul, yaitu Allah akan timpakan kepada mereka fitnah atau azab yang keras. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Kata Imam Ahmad, at-tadrim al-fitnah, al-fitnah asy-syirk, la'allahu idza radda ba'du qawlihi ay yaqaw fi qalbi syai' min az-zid fayuhlik wal iyadzu billah. Fitnah di sini adalah kesyirikan. Khawatirnya ketika seseorang disampaikan beberapa ucapan Rasul, ternyata di dalam hatinya orang itu tidak terima, lalu mencenglah, tergelincirlah kalbunya, maka hancurlah ia. Wal-iyadzubillah. Maka Syekh Al-Utsaimin ingin menerangkan apa yang dimaksud dengan zaigh. Menceng di sini seperti apa? Ai'anahu idza radda syai'an min kalamir rasul alaihi salatu wasalam fa rubbama yaqa fi qalbi syai' min az-zaigh fayahlik. Ketika seseorang disampaikan kepadanya ayat, disampaikan ucapan Rasul alaihi salatu wasalam, ternyata di dalam hatinya dia tidak terima, enggak mau, tidak ridho dengan ucapan Rasul, menentang, maka ini adalah penyimpangan, akan jadi dia menyimpang, akan jadi dia tergelincir, maka dengan ketergelinciran itu akan hancurlah dia. Lah, akibat zaigh, dia akan halik. Haliknya itu bagaimana sih? Saya mengatakan, yuhlik laisa halakan badanian. Bukan berarti setelah itu hancur badan Anda. Bal halakan dinian. Agama kamu yang akan hancur kalau kamu nolak sunnah Rasul alaih salatu wassalam. Bukan badannya, tapi agamanya. Kalau Anda berani menentang atau menolak ucapan Rasul alaih salatu wassalam, maka rusaklah agama Anda. Wal halak dini asyad min halaki badani. Kehancuran agama itu lebih dahsyat daripada cuma sekedar kehancuran badan. Hancurnya badan halakal badani ma'al kulli hayy talat bihayah aw qasarat. Yang namanya kalau hancur badan, ya paling pengaruhnya di dunia saja. Urusan apa tersiksanya itu hanya di dunia saja, kembalinya ke dunia. Bisa panjang, bisa pendek. Sepanjang-panjangnya usia di dunia, enggak seberapa. Kalau halaknya di dunia, paling tersiksa sekian tahun atau sekian puluh tahun saja. Lakin halaka dini hasarah fid dunia wal akhirah wal iyadu billah. Kalau rusaknya rusak agama, pengaruhnya itu, kehancuran itu di dunia dan di akhiratnya. Itu ancaman pertama. Antusibam fitnah. Fitnah di sini adalah fitnah terhadap agamanya. Au yusibahum azabun alim. Atau Allah akan timpakan kepadanya azab yang pedih. Azabun alim, ayusibu azabun alim, yakni annahum yu'aqibuna qabla an tahillu bihim al-fitnah. Allah akan timpakan kepada mereka siksaan yang keras sebelum datangnya fitnah kepada dia. Nas'al al-afiyah. Fafi hadha dalilun ala wujub qubul amr Nabi SAW. Maka ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim adalah dalil wajibnya kita menerima perintah-perintah dari Rasul alaihi salatu wassalam. Wa anna alladhi yukhalifu anhu ma'adat bihadil al-uqubah akan diancam dengan ancaman antusibam fitnah atau sibam azabun alim. Ini ancamannya untuk orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yang berikutnya ikhwan fillah azakumullah, wa innaka latahdi ila siratul mustaqim siratillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah katakan dalam ayat yang dinukil oleh Imam Nawawi yang berikutnya, wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, latahdi ila siratul mustaqim, bahwa engkau adalah betul-betul mengajak kepada siratul mustaqim, menunjuki kepada siratul mustaqim. Apa itu siratul mustaqim? Siratillah, jalannya Allah. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang di tangannya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Al-khitab huna li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat wa innaka, dhamir khitabnya, dhamir muhatabnya adalah untuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khitab li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbarahu Allah azza wa jalla wa annahu yahdi ila siratul mustaqim, yakni yadullu ilaihi wa yubayyinuhu linnas, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menunjukkan kepada jalan yang mustaqim, menerangkan kepada umat ini, kepada manusia, tentang as-siratul mustaqim. Wa siratul mustaqim bayanahu Allah Ta'ala fi qawlihi siratillah. Dan Allah dalam ayat telah menerangkan siratul mustaqim adalah jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'ni siratul ladina nasabullah ta'ala li'ibadihi. Allah menisbahkan jalan itu kepada dirinya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, siratillah. Yaitu yang dimaksud sirat adalah syariatnya, syariat Allah subhanahu wa ta'ala, syariat yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang syariat itu akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa Nabi alaihi salatu wassalam yahdi nas ila sirat, wa yadulluhum alaih, wa yahdihim ilaihi, wa yarabuhum fi suluqihi. Nabi alaihi wasallam menunjukkan manusia kepada jalan, mengajak mereka, menunjukkannya, memberikan motivasi kepada manusia menuju jalan as-sirat al-mustaqim. Wa yahdharuhum min mukhalafatihi, dan juga mengingatkan mereka dari penyimpangan jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha man khalafahu min ummatihi min ulama rabbaniyin, fa innahum yad'una ila sirat mustaqim siratillah. Setelah Rasul, maka ada ulama-ulama. Ulama-ulama inilah yang mewarisi Rasul, mengajak manusia kepada siratul mustaqim, jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an ayat yang terakhir Wadkur nama yutla fi buyutikun min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada istri-istri Rasul, wadkurna ma yutla fi buyutikun. Ingatlah wahai istri-istri Rasul, ma yutla fi buyutikun, apa yang telah dibacakan oleh Rasul di rumah-rumah kalian. Min ayatillah wal hikmah, dari ayat-ayat Allah dan hikmahnya. Hikmah yang dimaksud adalah sunnah. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah maha lemah lembut dan maha mendengar, mengetahui. Al-hitab li zawjat Nabi SAW, tahirat mutahhirat tayyibat. Hitabnya, ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi yang mereka adalah suci. Ha'ulai nisfah hunna adhur zawjat ala wajil al-ardi mundu halakal Adam. Mereka adalah wanita-wanita atau istri-istri yang paling suci di antara wanita-wanita di muka bumi ini semenjak zaman Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan, maka istri-istri Rasul adalah wanita-wanita tersuci yang Allah pilihkan untuk Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang orang-orang munafik telah mencederai kesucian mereka. Ingin mencederai kesucian mereka, tapi Allah telah peringatkan. Fanisa'un Nabi alaihi salatu wassalam yutla fi buyutihin min ayatillah wal hikmah ma yutla. Yatluhu Nabi alaihi salatu wassalam wahunna aidan yatluhunahu. Istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam telah dibacakan kepada mereka di rumah-rumah mereka dari ayat-ayat Allah dan hikmah atau dari sunnah, dengan sunnah-sunnahnya. Apa yang telah dibacakan. Karena Nabi SAW di rumah-rumahnya kepada istri-istri membacakan ayat-ayat. Bahkan kadang telah turun ayat ketika Nabi di rumah istri-istrinya. Terutama rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Seringkali di rumah Aisyah turun ayat. Wahyu turun. Maka Nabi bacakan kepada istri-istrinya ayat-ayat yang telah turun kepadanya. Di samping ayat-ayat itu, juga Nabi ajarkan hikmah, sunnah. Banyak hal yang para sahabat tidak tahu. Apa yang dilakukan Nabi, sementara apa yang dilakukan Nabi adalah ilmu. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi adalah wahyu, bukan dari hawa nafsunya. Maka apa-apa yang diperbuat oleh Nabi di rumahnya itu adalah ilmu yang perlu disampaikan oleh istri Nabi kepada masyarakat, kepada muslimin. Maka Allah peringatkan kepada mereka, istri-istri Nabi, wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Syahidnya bahwa Allah peringatkan kepada istri Nabi juga harus sampaikan tentang ayat dan juga al-hikmah sunnah. Allah perintahkan kepada istri Nabi untuk berpegang teguh kepada ayat dan juga berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi SAW. Fayaqulu azza wa jal udkurna hadha wa udkurna ma yutla fi buyut waltazamna bisunnah. Makna ayat, Allah telah mengatakan, hendaknya kalian wahai para istri terus perlu diingat apa yang telah dibacakan kepada kalian di rumah kalian, dan hendaknya kalian iltizam berpegang teguh kepadanya, kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah perintahkan kepada istri-istri Nabi untuk berpegang teguh kepada Quran dan juga berpegang teguh kepada sunnah Nabinya, iltizam kepadanya. Wa qumna bima yajib, dan hendaknya kalian menjalankan apa yang diperintahkan, yang diwajibkan. Li'anna ladzi yutla fi buyuti al-kitab wal-hikmah, yang dibacakan oleh Rasul di dalam rumah beliau adalah Al-Kitab dan Sunnah. La syakka anna qad hasala ala khair kathir, maka ini adalah tidak diragukan lagi adalah kebaikan yang sangat besar. Wa ilmu ghazir, ilmu yang sangat luas. Wa innahu mas'ul an hadzal ilm, maka mereka adalah mas'ul, bertanggung jawab terhadap ilmu ini. Wa kullu man atahu Allah ilman wa hikmah, maka apa yang Allah turunkan kepadanya adalah ilmu dan hikmah. Fa innahu mas'ul anhu akthar mimman jahal, maka atas orang-orang yang diberi ilmu mereka adalah mas'ul, penanggung jawab, tanggung jawabnya lebih banyak dibanding orang yang jahil. Nas'alallah aywafiqona wa iyyakum ila ilmi wa hikmah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kalian semua kepada ilmu dan hikmah. Semoga Allah berikan rezeki kepada kita ilmu dan juga al-hikmah. Innahu jawadun karim. Naam. Khulasa terkalam, ikhwani fillah, bahwa dari ayat yang pertama, di sana ada dalil bahwa ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasul berarti ada ketaatan kepada Allah. Kemaksiatan kita kepada Rasul juga berarti kita maksiat kepada Allah. Dan dalam ayat kedua Allah menerangkan bahwa apa yang diajarkan Rasul adalah siratal mustaqim. Ajakannya adalah siratal mustaqim. Sehingga sunnah Rasul juga termasuk siratal mustaqim. Karena sunnahnya Rasul adalah syariat Allah. Syariat Allah adalah siratal mustaqim adalah syariat Allah. Jalan menuju keridhaan Allah. Maka barang siapa yang menentang sunnah Rasul, maka Allah peringatkan terhadap apa? Antusibam fitnah au yusibam azabun alim. Sementara ayat yang terakhir Allah peringatkan kepada istri-istri Nabi untuk mereka berpegang teguh terhadap ayat Allah dan juga hikmah, yaitu sunnah. Ya, ini juga berdalil bahwa adanya perintah kita menjaga terhadap sunnah Nabi SAW, dan ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, semua ayat-ayat ini adalah ayat yang menerangkan kepada kita untuk kita menjaga sunnah Rasul. Ayat yang kita baca ini semua adalah dalil perintah dari Allah kepada kita semua untuk berpegang teguh pada sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.